عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ares kena jawaban salamnya Pondok Putri bergoncang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang al-mukarram wal-muhtaram, sahibul fadilah, Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun selaku mudir Ma'had Darul Lughah wa Da'wah, serta yang kami taati, kami muliakan, dan kami doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, yang senantiasa kita harapkan doanya setiap saat, yaitu Hababah Umuna Sayyidah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT, sehingga kita rindu dengan didampingi dan doa-doa oleh beliau. Kemudian al-muhtaram wal-mukarram, sahibul fadilah, idola Pondok Putri, yaitu Rektor Institut Agama Islam Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Al-Habib Segab bin Hasan Baharun. Yang berkat prakarsa dan ide beliau, yang senantiasa ingin Pondok Putri senantiasa berkembang jauh melesat, yang tidak ingin kalah dengan Pondok Putra. Yang senantiasa mendampingi Pondok Putri untuk dibimbing agar menjadi wanita-wanita dan calon ummi yang salihah insyaAllah. Al-Habib Segab bin Hasan Baharul. Kemudian tak lupa pula Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, Al-Habib Husin Baharun, Al-Habib Abdullah Al-Jufri, beserta seluruh keluarga Ahlul Bait yang tercinta, serta tak lupa pula para calon, insyaallah bukan calon, mudah-mudahan yang ada di depan saya ini adalah wanita-wanita solehah yang berbahagia, terutama juga para pembimbingnya yang kami hormati, para ustadzat pondok pesantren Putri Darul Lughah wa Da'wah. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat bermuwajjahah dalam rangka mengadakan seminar pemanfaatan media dalam dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan diisi oleh pemateri yang saya sebut ini, kalau saya sebut ini pembesar. Iya. Iya. Iya. Jadi karena badan beliau alhamdulillah besar. Iya, gitu loh. Dan bukan hanya badannya yang besar, akan tetapi semangatnya, jiwanya untuk berdakwah di dalam jalan Allah luar biasa. Tapi beliau balas sama saya, kalau saya mengatakan beliau nyebut beliau itu dengan sebutan akrab pembesar, ya. Beliau nyebut balas saya dengan sebutan pengurus. Iya, karena saya kurus katanya. Mudah-mudahan walaupun kurus, doakan sehat walafiat. Nah, sebuah tema yang barangkali cukup urgen di tengah-tengah kehidupan global yang mau tidak mau, suka tidak suka, umat Islam dituntut untuk mengetahui hal ini. Karena manakala umat Islam tidak mengetahui hal ini, betapa banyak di antara saudara-saudara kita bukan memanfaatkan media ini sebagai media dakwah, akan tetapi terjerumus ke dalam, dijerumuskan oleh media, berbagai media dakwah, terutama internet. Nah, ini akan dijelaskan secara panjang lebar, bagaimana sih pemanfaatan media-media pendidikan, media-media massa, baik media elektronik ataupun media-media lainnya. Nah, yang akan menyampaikan pada kali ini perlu saya kenalkan, nama Novianto Puji Raharjo, sarjana komputer. Iya. Beliau aktif di berbagai kegiatan keislaman. Yang pertama memang ahli di bidang IT, ini pakarnya, dan pakar IT untuk sudah lama Darul Lughah mengenal beliau karena pada tahun 2000, sebelum 2010 barangkali, ya, 2005, ya, mungkin beliau sudah melatih teman-teman guru dalam pembuatan blogger, blog. Ya. Kemudian beliau aktif di berbagai entrepreneur. Ya. Kemudian praktisi neuro linguistik programming. Nanti tanya sama beliau sendiri apa artinya. Ya, ahli baptis. Ya. dalam bahasa apa sononya itu katanya suka baptis orang. Kemudian beliau praktisi di dalam berbagai media dakwah, juga dosen di Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Beliau juga sebagai tim IT dan pengurus wilayah Muwasalah Bainal Ulama'il Muslimin di Jawa Timur. Kemudian juga beliau aktif di Forum Peduli Bangsa wilayah Indonesia. Kemudian juga menjadi trainer IT sampai ke melanglang ke Jakarta sana. Lahir 11 November 1979. Jadi masih muda sekali. Istri baru satu. Dan masih belum dikaruniai keturunan. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat dikaruniai anak insya Allah. Kalau terpaksa belum, harus masna kayaknya. Sehingga bisa memiliki keturunan karena iman ilmunya. Nah demikian sekilas pemateri kita pada malam ini. Akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian setelah 1 jam akan disediakan waktu untuk tanya jawab. Kemudian nanti akan ditutup dengan pengarahan dan tausiah singkat oleh Yang Mulia Al-Muhtaram Wal-Mukarram Habib Segap bin Hasan Baharun. Dan kirim salam sama antunnya semua. Beliau mohon maaf karena pada saat ini beliau sedianya min awal acara ingin mendampingi antunnya semua karena luar biasanya ketaatannya sama beliau, beliau sama umminya. Sehingga walaupun apapun acaranya tetap beliau tinggalkan. Nah inilah contoh guru-guru kita. Ya. Yang sangat luar biasa taat sama kedua orang tuanya. Nah oleh karena itu biar tidak berpanjang kata, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Nufianto Puji Raharjo untuk memberikan paparan materi pemanfaatan media dalam dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud yusallu alaihi ya akramal akramin ya asrar ya abrar bisri wa sifatil kamaliyah bi adadi siddiqiyah wa ma'rifati ulumin laddunia bi tariqati muhammadiyah wal mahabbati mahabubiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya taati pengasuh pondok pesantren Darul Ulum wa Dakwah Habib Sen Baharun dan rektor Institut Agama Islam Pondok Pesantren Darul Ulum wa Dakwah Habib Sekah Baharun, para asatidzah dan para santri putri yang ada di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa untuk berbagi tentang bagaimana perkembangan media saat ini. Shalawat ala Nabi Sayyidil Akram Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita tujukan kepada beliau, baginda kita yang telah memberikan zaman milad dulumat ila nur. Saya kalau membandingkan santri putri begini ini luar biasa. Semangatnya luar biasa. Semoga semangat ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi yang paling penting nanti kalau sudah lulus semangatnya tetap besar. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pastinya bahwa populasi wanita di muka bumi ini jauh lebih besar daripada pria. Maka itu kalau tidak wanita ini bangkit terus memberikan support kepada yang pria nantinya, bisa dibayangkan bangsa ini bisa hancur. Nah, khususnya di media, banyaknya yang namanya kejahatan, banyaknya yang namanya masalah di media itu kalau diambil garis lurus benang merah, itu banyaknya wanita yang tidak pernah mondok. Wanita yang jauh dari sentuhan agama, sehingga timbullah hal negatif yang ada kita banyak dengar di media. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah media, wajah media itu seperti apa saat ini, supaya kita paham dengan betul bahwa kalau kita menggunakan media semestinya bagaimana. Bisa di slide saja. Bisa kalau bisa. Bisa. Jadi media itu sedemikian mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka itu kita mesti tahu bagaimana kondisinya, sehingga kita ini sebagai generasi masa depan sadar betul mesti ngapain dengan media. Ini biodata singkat saya. Saya sudah mulai 2007 terjun di media online. Jadi kalau antum satu saat bisa berinteraksi dengan internet, ketik nama saya, dijamin foto saya muncul semua. Data saya ada semua di sana. Dijamin. Ya. Saya awali dengan kondisi realitas kita saat ini. Kalau kita lihat realitas kita saat ini, tahun 83, tahun dulu, nggak tahu, antum masih apa belum lahir mungkin ya. Dulu itu orang kalau bermain itu masih kenal yang namanya petak umpet, dakon, bekel, ingkle, gedrek, wis pokoknya sembarang kali, benteng-bentengan. Nah, kalau antum ya risiko. Berarti kalau antum mengalami ya tahu zaman itu. Sehingga orang itu aktifnya di luar. Beda dengan zaman sekarang. Orang sekarang itu begitu matanya melek pertama kali, habis lahir itu, kalau dulu itu yang dilihat mata bapaknya siap untuk mengadani, tapi sekarang enggak. Yang pertama kali dilihat itu adalah kamera BB dan Android bapaknya. Yang ditoles, alhamdulillah telah lahir dengan sehat walafiat putra kami, putri kami, baru ada. Sehingga orang sekarang itu mulai lahir sudah kenal yang namanya HP. Itu sekarang. Buktinya apa? Anak TK itu kalau disuruh adu pinter sama kakeknya, kalau masih hidup, pegang handphone, kakeknya sudah tidak tahu. Tapi cucunya yang TK itu kalau sudah pegang handphone, pinternya minta ampun. Nah, gimana orang mulai lahir yang dilihat handphone itu? Nggak cuma ada status macam-macam, pokoknya sak pinter-pinter. Sehingga apa? Budaya kita di era sekarang itu sudah berubah. Akhirnya timbul sebuah budaya baru yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Apal kabeh. Yakin nang omah punan kabeh. Dan itu terjadi. Walaupun bertemu sebelahan, tapi tidak bertegur sapa. Yang ditegur chatting dengan temannya lewat WhatsApp, BB, dan lain sebagainya. Ini kondisi masyarakat sekarang. Yang kedua, kalau kita lihat data bahwa pengguna internet Indonesia di tahun 2013 itu di level 80 juta lebih. Tahun ini diprediksi sekitar 100 juta. Ini tahun ini. Tahun depan pemerintah sudah menandatangani sebuah perjanjian internasional bahwa masyarakat Indonesia itu 50% di tahun 2015 harus sudah melek internet. Itu tanda tangan bangsa kita dengan negara-negara dunia. Coba kalau misalkan bangsa kita itu 250 juta. Artinya kalau 50% 125 juta. Kalau 125 juta muslimnya ambillah 90%, 100 juta lebih. Katakan 100 juta. 100 juta bangsa kita sudah terkonek di internet. Pertanyaannya, kalau sudah connect, apa yang dilakukan? Masyarakat tidak sedikit kalau gitu. Mungkin kita lihat tempat ini banyak, tetapi nih dibandingkan satu selalu juta gak apa-apa ya. Kita lihat itu. Ketiga, kita Indonesia pengguna Facebook terbesar ketiga dunia. Dan yang saya sangat prihatin, kalau santri, gak peduli santri putra, santri putri, nek wis nang Facebook, gak ketok santri ini blas. Tidak terlihat santrinya sama sekali. Apa mana yang sing seneng selfie? Nek guyu berarti paham. Ayo. Nek guyu berarti hobi. Nek wis kadung narsis, Allah. Dan yang enggak kuat itu kalau sudah tebar status galau. Sing mantu biasa hobi. Ayo. Ini kenyataan. Nah, kalau sudah begitu apa bedanya santri sama bukan santri? Lah nyapa mondok tahunan kok terus statusi podo mek sing gak mondok. Ini yang perlu kita refleksikan. Coba kita tiru ulama-ulama. Saya belum pernah menjumpai para habaib, para kiai itu kalau punya akun Facebook galau, gak tahu. Gak pernah sama sekali. Yang ada itu tausiah, kalimat hikmah, firman Allah, hadis Rasulullah. Lah sing calon ulama iki lho kok tambah ngelamar. Tulisannya tidak mencerminkan. Ini yang perlu kita refleksi. Kok seperti itu? Ini data. Kalau kita pernah main-main di satu fasilitas lagi namanya Twitter. Indonesia itu sekitar peringkat 5 dunia terbesar. Tetapi kalau kita lihat historinya di bawah itu, Indonesia itu adalah tercerewet sedunia. Apa-apa di tweet, apa-apa di tweet. Makanya kalau orang Indonesia itu katanya disadap, tidak perlu Indonesia itu disadap. Ibarat orang itu seperti mawak nyoh itu. Perut mules tweet, lagi ngantuk tweet, bangun tidur tweet, lapar tweet, apa gunane? Dan ini tidak hanya orang awam, santri putra santri putri podo ae nek nang Twitter. Coba, ini kondisi yang kreatif. Nah, terus kalau gitu buat apa mondoknya itu loh, buat apa? Ini yang sering kali saya pertanyakan. Nah, kalau santri yang sudah digembleng dengan ajaran agama sebegitu banyak, tidak ada pembeda antara orang luar dengan santri, terus buat apa mondok? Buat apa? Mondok bertahun-tahun digembleng seperti itu. Ketika keluar, pulang ke rumah masing-masing, buka laptopnya, pegang handphonenya, asik di Twitter, asik di Facebook, asik di handphonenya, tidak ada bedanya antara santri dan bukan santri. Terus ngapain? Pulang aja di rumah. Dan ini saya juga bilang sama santri putra, kalau terus begini buat apa mondok? Tidak enak mondok. Di rumah enak, makanan siap, tidur nyenyak, TV mungkin kalau yang berada TV-nya bisa besar, internetnya bisa ada, handphone canggih, mondok gak oleh kabeh. Ini yang perlu kita pertanyakan. Kita lihat banyak bahaya mengintai di internet. Banyak terjadi pencemaran nama baik, banyak terjadi kerusuhan di Facebook, di Twitter, di tempat-tempat media online. Itu karena kita salah dalam melanggar. Ini dampaknya berat. Kita nanti akan lihat di slide-slide selanjutnya. Seberapa besar dampak buruknya. Dan kalau tidak segera berubah, tidak segera melangkah, jangan heran, generasi kita yang akan datang akan jauh lebih buruk dari sekarang. Dan ini bukan mimpi, kenyataan. Kita lihat, gara-gara santrinya itu sudah pertama, tidak mau dakwah di online. Kedua, asik dengan kesenangannya sendiri-sendiri. Kalau Facebook ya mengumbar omongan tidak jelas, tidak ada petuah dan lain sebagainya. Kita lihat realitasnya yang ada sekarang. Bagaimana dakwah kita ada di media ini? Kalau kita tahu media yang muatan dakwah, rujukan umat, kalau di ranking setiap bulan, maka 10 besar itu yang ahli sunnah wal jamaah, itu hanya satu website. 10 besar itu pun peringkatnya kadang 8, kadang 9, kadang 10, kadang 11. Itu pun website resminya Nahdlatul Ulama. Sementara rujukan umat, website-websitenya orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, orang-orang liberal, itu mendominasi di dunia maya. Kenapa? Sekali lagi, karena santrinya tidak perhatian terhadap dakwah. Jadi kalau pulang itu identitas apa? Identik dengan balas dendam. Soalnya apa? Nang pondok gak oleh internetan, nang pondok gak oleh handphonean. Begitu pulang merdeka. Akhirnya apa? Pegang handphone, pegang laptop, yang dilakukan lupa terhadap tugasnya untuk dakwah. Yang dilakukan berasik-asik ria dengan handphonenya, berasik-asik ria dengan laptopnya. Nah terus kalau seperti itu, bagaimana nasib dakwah? Ini terjadi. Yang kedua, kalaupun ada website dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ini cuma segini. Terakhir teman-teman melis jumlah website dakwah Ahlussunnah wal Jamaah cuma ada 300 website. Sementara kalau kita tahu websitenya Syiah, websitenya Wahabi, liberal dan lain sebagainya itu ada ribuan. Kalau sudah begitu, rujukan umat mau kemana? Banyaknya orang yang dia jauh dari pesantren, jauh dengan habaib, jauh dengan kiai, tersesat karena yang diandalkan itu adalah yang ada di satunya. Ketika mau tanya hukum, pergi ke kiai sungkan, pergi ke habaib sungkan, mau masuk pondok, apalagi pondok kayak dalwa begini, sudah tidak berani. Wong ketatnya begitu. Akhirnya apa? Ketika dia ditanyai teman, ayo tahlilan. Oh jangan, tahlilan itu haram. Karena dia buka internet. Baca rotib, jangan. Rotib itu sesat. Baca salawat, jangan. Salawat itu terlalu berlebih-lebihan, sesat. Karena baca dari artikel-artikel orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sekali lagi, santri tidak mau gerak. Santri hanya asik dengan dunianya. Karena kalau pulang niatnya balas dendam, di pondok tidak bisa ngapa-ngapain, begitu pulang merdeka. Akhirnya yang terjadi sudah hilang. Tidak ada lagi yang peduli dengan dakwah di media. Wong santrinya aja tambah galau. Tidak ada bedanya. Coba kalau lihat ke belakang, begitu antum pulang, ketika antum semua mungkin di sini malu ngakui kalau punya Facebook atau lain. Coba antum, ketika kalau buka Facebook, refleksi diri antum masing-masing, apa yang antum tulis lewat Facebook? Berapa banyak status galau? Lebih banyak galau apa dakwahnya? Kira-kira anak punya kasus, dan ini tak ceritakan sama santri putra. Ada satu orang, dia orang awam, punya teman antum sama satunya orang si A. Ini orang awam, di Facebook kenal sama antum, satunya orang si A, ya. Terus habis gitu, ketika melihat mempelajari status antum itu, hitungannya ceritanya tenang galau dan tidak jelas. Terus yang orang si A ini tulisannya religius menurut bahasa orang si A. Dia ini orang awam. Kira-kira kalau mau konsultasi agama akan ke antum atau ke orang si A tadi? Terus kira-kira kalau orang tadi terus jadi si A, yang salah siapa? Ini perlu kita renungi. Satu status maknanya bisa jalan. Banyak orang yang ketika dia di pondok luar biasa alimnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa semuanya. Tetapi ketika keluar lupa bahwa dia adalah identitasnya santri. Ini kondisi yang memprihatinkan. Diperparah lagi, banyaknya website-website pondok pesantren itu lebih banyak menayangkan informasi yang sifatnya formal. Acara, kunjungan, pengumuman, pendaftaran. Apakah itu tidak baik? Bagus. Cuman jarang sekali yang konsentrasinya kepada kebutuhan umat. Bagaimana mengulas hukum-hukum yang menjawab masalah umat? Jarang sekali. Walaupun ada, hanya sekedar fasilitas pendukung. Orang tanya, 3 bulan lagi belum tentu dijawab. Cuman buat syarat toh. Ini dakwah kita sudah separah itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana dakwahnya orang-orang di luar kita, itu luar biasa. Hari-hari mereka disibukkan untuk memenuhi ruang-ruang yang ada di online, ruang-ruang yang ada di internet untuk dakwah mereka. Nanti kita akan lihat bagaimana propagandanya sampai hari ini mereka menghasilkan apa. Radio-radio asmaja sedikit yang eksis. Kalaupun eksis, paling isinya kosidah terus diputarkan nenek. Kalau tidak sudah nanti di-replay lagi. Tidak habis-habis. Sementara orang-orang di luar asmaja, kontennya itu macam-macam. Bergantian dan kontennya bagus-bagus. Kitab-kitab digital banyak sudah dimanipulasi. Banyak kitab-kitab kita itu yang sudah dirubah, dikurangi, ditambahi dengan maksud-maksud melancarkan isi mereka. Kenapa? Ya karena sekali lagi kita tidak ada perhatian. Kita tidak peduli dengan kondisi yang seperti itu. Dampaknya mereka lebih leluasa. Kalau mereka itu tidak punya musuh, musuhnya kecil, yang terjadi mereka akan lebih garang. Dan ini mereka buktikan juga di media. Sementara ya ini para santri asik dengan dunia mereka sendiri. Karena menganggap di pondok itu sebagai tekanan, tidak boleh internetan, tidak boleh handphone, tidak boleh lihat TV, itu tekanan, sehingga pada saat pulang merasa bebas, sehingga media dilepas. Padahal apa? Kalau kita lihat TV, penelitian ilmiah menunjukkan ada sebuah lembaga yang meneliti selama 1 bulan penuh, diteliti seluruh televisi yang ada di Indonesia 24 jam pendidikan, muatan pendidikan yang ada di televisi itu jumlahnya tidak ada 10%. Selebihnya itu merusak pikiran. Nah gitu kok dikejar, gitu kok pengen dilihat. Ini kita pertanyakan. Ini kondisi bukan main-main. Ini seperti ini kondisi. Nah, bagaimana kita bicara solusi? Peran ulama. Alhamdulillah di sini bagaimana luar biasanya Habib Sugaf tentang media. Saya beliau menginginkan ada acara seperti ini sekarang buat yang ada di sini supaya lebih paham. Dan ini juga harus diapresiasi. Percuma kita duduk begini, tetapi nanti begitu selesai ini tidak ada apa-apanya, percuma. Harapannya duduk di sini setelah itu paham bahwa media itu harus kita kuasai. Sehingga apa? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, itu yang penting. Kalau tidak begitu, buat apa? Ini yang perlu kita koreksi. Dan kita paham, bagaimanapun juga, memang di sini kan apa? Proses pembelajaran. Tetapi bukan berarti ketika antum nanti sudah selesai, ada di luar sana, antum anti teknologi itu tidak. Tetapi apa? Dengan pembelajaran yang ada di pondok, kelak ketika sudah keluar, menggunakan teknologi ini dengan bijaksana, tidak lewat batas. Gunanya itu bukan semangatnya balas dendam. Karena tidak boleh pegang handphone, tidak boleh internetan, tidak boleh lihat TV, pulang balas dendam. Bukan itu. Pelajarilah apa yang di pondok, gunakanlah media yang kamu pahami untuk dakwah. Kalau kamu di rumah pegang HP, seberapa banyak SMS kalimat-kalimat hikmah buat teman-temanmu yang meneduhkan hati teman-temanmu. Berapa banyak status di Facebook yang membuat orang tercerahkan, bukannya status galau. Orang kebalik. Komunikasi di HP cuma sesuatu hal yang mubadil, tidak ada manfaat. Bahkan cenderung mudorot, ngerasani, ngerumpi. Padahal coba, apalagi kalau kita lihat banyak paket SMS murah begitu antum pulang, boleh pegang handphone, dari pondok sudah merancang kalimat hikmah apa? Ba'du subuh yang tak broadcast minimal ke sekian orang. Ba'du zuhur, berapa kalimat hikmah yang tak broadcast ke teman yang lain. Ba'du asar, ba'du maghrib, ba'du isya. Jadi sibuk SMS-nya nanti kalau di rumah itu untuk berkirim pesan hikmah. Bukan pesan merumpi. Pesan-pesan yang tidak ada manfaat, itu baru santri namanya. Begitu juga lewat Facebook atau yang lain. Kalaupun sudah boleh pegang internet di rumah, berapa status hikmah yang antum keluarkan? Berapa kalam-kalamnya para aulia yang antum sebarkan? Berapa kalimat hikmah? Berapa banyak ayat-ayat Quran? Berapa banyak hadis-hadis yang antum sebarkan lewat Facebook antum? Ini menjadi penting karena inilah yang membedakan santri dan bukan santri. Kalau santri, ya harus kualitasnya begitu. Kalau enggak begitu, lah ya buat apa? Mondok angel-angel. Pelatihan di bidang media. Masya Allah nanti ke depan, kita sudah koordinasi nanti dengan Nabi Sedaf, manakala ada tim yang nantan di media, kita akan beri edukasi khusus secara kontinu bagaimana menggunakan media ini untuk media dakwah untuk pondok putri, sehingga benar-benar dioptimalkan jauh dari yang namanya status gak jelas itu, fokus. Jadi makanya apa sekarang itu kalau santri mau liburan itu ustazahnya harus memberikan PR, karena mau diakui mau tidak, mau jujur mau bohong itu sudah dijamin lah, santri itu pasti punya HP di rumah, pasti punya Facebook di sana, sudah dikasih PR aja, berapa kali harus kirim status kalimat hikmah, itu harus tugas, kalau perlu disumpah. Iya, kalau perlu itu gitu. Kalau sampai Facebookmu di rumah tidak dipakai untuk ini, hati-hati, nanti itu sekalian. Itu biar shock terapi. Supaya kita belajar. Kenapa? Harus ada kolaborasi. Sudah belajar dunia, tinggal belajar teknologi, tinggal belajar strategi media, digabungkan, ini loh calon-calon bagaimana kita terjun di media dakwah masa depan. Media dakwah masa depan tidak hanya buat sebuah majelis taklim, tidak hanya sebuah masjid kita masuk di sana, tetapi lebih jauh dari itu, media kita itu dari kutub utara sampai kutub selatan selama ada internet. Dan ini sudah harus kita persiapkan mulai sekarang. Gerakan dakwah dengan media mesti dikerjakan nah ini kita bisa aktifkan. Ini kalau punya WhatsApp kita pakai untuk dakwah. Saya itu kalau punya WhatsApp kata-kata hikmah apa dikirim bareng, itu kan bagus. Ikut grup-grup yang positif, jangan ikut grup yang tidak jelas. Supaya apa? Kita bisa ikut dalam lingkungan itu sama-sama belajar. Dan kita pilih pertemanan yang membuat kita tambah takwaannya kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan punya teman yang tambah rusak. Ini yang penting. Kita benahi itu. Nah, kemudian kita konsisten. Nah, nanti kalau misalkan antum di rumah ada koneksi internet, buat blog dakwah. Isinya apa? Kalam-kalam atau intisari dari kajian-kajian kitab dimasukkan ke blog. Supaya apa? Menyumbangkan materi-materi dakwah Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah di media internet. Ini menjadi penting karena sangat kurangnya media online itu dengan konten-konten Ahlussunnah wal Jamaah. Mading, tebat buletin. Kalau buletin sudah ada, kita buat tabloid digital. Tabloid digital ini kita online kan. Jangan mau kalah dengan media konvensional yang media-media digitalnya berupa gosip artis yang tidak jelas, berita-berita yang rusak akhlak. Kita buat media digital yang isinya berita peneduh umat, yang mencerahkan. Itu penting. Streaming. Jadi kalau kita punya radio, radio streaming, dimulai misalkan radio khusus Santri Putri, isinya tausiah, isinya macam-macam yang membuat orang ini belajar, supaya orang tahu. Kalau sudah televisi, televisi dimulai dari streaming. Jadi kalau sudah belajar bagaimana TV shooting, belajar bagaimana men-streaming. Jadi kalau ada pengajian, langsung live streaming. Kalau nanti sudah live streaming, TV komunitas bisa dilihat orang-orang sekitar ini. Kalau sudah besar lagi, baru bicara TV komersial. Ini media. Ini streaming. Alhamdulillah. Web resmi. Maya Sekaf diskusi akan mengaktifkan kembali website beliau. Nah, ini nanti ini merupakan ladang dakwah. Yang saya dengar nanti timnya dari yang ada di sini untuk aktif dalam rangka untuk mengaktifkan website Habib Sekaf. Dukungan bersama ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, kita lihat sekarang bagaimana potret media sekarang ini. Kalau kita melihat bagaimana pinternya orang-orang Syiah menguasai media. Tahun 2012 saya bicara di depan para santri di Sampang sana. Pada saat itu lagi panas-panasnya kasus Syiah di Sampang. Saya bukakan internet dengan kata kunci di Google kerusuhan Sampang. Yang terlihat sampai saat ini gambarnya tetap sama. Begitu kita ketik di Google kerusuhan Sampang, gambar-gambar ini muncul di depan. Sebagai orang awam, kalau buka begini, kira-kira rumah yang terbakar itu adalah orang yang didolimi apa enggak? Padahal itu orang Syiah itu. Dan pernah saya dengar bahwa banyak dari orang Syiah itu yang membakar rumahnya sendiri, kemudian difoto. Kita lihat bagaimana orang Syiah bisa memutarbalikkan fakta lewat media. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada santri yang gerak. Coba kita lihat daftar website yang di bawah-bawahnya ini. Ini bukan website-website santri. Ini adalah website-website media besar. Nah sekarang media besar juga sudah dibeli. Maka yang terjadi ketika orang lihat cari kerusuhan Sampang, ya yang pasti akan terlihat bahwa orang Syiah itu menjadi orang-orang yang terzolimi. Orang-orang Syiah itu menjadi terdakwa yang perlu dikasihani. Sehingga apa? Jangan salahkan, ternyata masyarakat awam justru lebih kasihan terhadap orang Syiah dan menganggap orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang kejam. Loh ini loh, parahnya media kalau sudah dikuasai. Ini masih orang Syiah. Ini orang Syiah. Kita lihat lagi bagaimana orang di luar Islam yang orang yang membenci Islam. Ketika kita mengetikkan kata Islam di internet, ya, kata Islam. Dulu tahun 2012, saya sudah peringatkan ini ke banyak pesantren. Hati-hati. Dulu tahun itu saya masih banyak melihat ketika kata-kata Islam dituliskan, kata-kata itu banyak. Tidak banyak. Sekarang orang bicara teroris, kata-kata kunci teroris, itu teroris sudah identik dengan Islam. Padahal teroris itu kan banyak. Orang komunis itu juga banyak yang teroris. Orang Amerika itu banyak yang teroris. Tapi ketika kita melihat, coba ini kalau tidak pakainya orang Islam semua ini. Begitu muncul kaca teroris yang ada, profil Islam. Rusak kan itu. Ini teroris. Bagaimana dengan kata kunci kita? Nih. Ketika di Google ngetik kata kunci Islam, gambar-gambar begini banyak muncul sudah. Jadi kalau dulu gambar-gambar begini enggak ada. Yang ada lafaz Allah, lafaz Muhammad, ada gambar Ka'bah, gambar masjid, Quran, itu masih banyak, masjid terus banyak. Tapi sekarang sudah mulai bercampur, gambar-gambar begini sudah mulai banyak di internet. Dan itu ketika kita ketik kata kuncinya Islam. Coba bisa dibayangkan ketika orang tetap saja tidak bergerak. Sebagai santri tidak bergerak. Bagaimana 5 tahun lagi? Apa yang terjadi terhadap wajah Islam? Orang ketik Islam itu tidak akan pernah ketemu lafaz Allah, lafaz Muhammad, tidak ada. Bisa jadi nanti yang muncul ya gambar-gambar kayak gini semua. Sehingga ketika orang awam, ketika apalagi orang yang mau tahu Islam lewat internet, yang dilihat Islam itu teroris, Islam itu kejam, Islam itu keras. Coba begini lihat. Kita bisa melihat bagaimana prihatinnya kita ketika melihat kondisi yang seperti itu terjadi. Tapi ya itulah realita. Kita mau gimana? Ini kondisi sekarang. Dan ini bukan mimpi. Dan sekarang masih update ketika kita ketikkan kata-kata itu tetap muncul di sana. Makanya, bagaimana kalau kita diam saja? Coba bagaimana mungkin ketika di situ ditulis Islam is a religion of peace, tapi gambarnya orang mecah kaca. Apa enggak pelecehan? Coba lihat. Terus lihat coba gambar yang kiri itu. Muslim cannot be friend with non-Muslim. Coba sudah dipakai gitu. Jadi kalau ada saudara Muslim, nggak makan mungkin akur sama luar Muslim. Jadi sudah diimitkan di situ orang media. Kekerasan, kekejaman, kebengisan, itulah Islam. Kalau kita melihat di internet sudah mulai muncul yang begitu. Sehingga ke depan, kalau kita tetap diam saja, kita lebih asik dengan keduniaan kita tadi, kita asik dengan ketidakjelasan tadi, gimana orang awam yang ingin belajar? Orang mau tahu Islam tambah gak mau jadi orang Islam. Gimana? Oh, yang dilihat bom, yang dilihat orang mecah kaca, yang dilihat orang megang pedang-pedang. Terus bagaimana? Dan ini kenyataan. Orang-orang Wahabi. Iya. Kalau kita lihat kata kunci bid'ah. Kan yang lagi ingin kata kunci bid'ah. Ini sudah gambar-gambar propagandanya orang Wahabi semua ini. Propaganda yang merusak orang-orang Ahlussunnah Wal Jamaah. Dia orang-orang menguasai media. Dia tahu bagaimana membuat media orang-orang awam memahami. Tidak perlu tulisan panjang-panjang, cukup dengan gambar-gambar yang mengimajinkan sesuai dengan keinginan mereka. Ini sudah kenyataan. Jadi tadi jelas sudah, orang Syiah, orang kafir, sudah bagaimana propagandanya, orang Wahabi, sudah berapa musuh kita yang sudah berusaha di media dan sudah mulai berhasil. Ini Wahabi. Islam liberal, wah tambah nemen. Ini yang mereka memunculkan sebuah image. Yang merancukan hukum-hukum Allah. Ini sudah marah di internet. Banyak juga. Banyak orang kita tidak terasa jadi orang liberal. Karena sekali lagi, kita miskin di sini. Kita boleh banyak dari sisi manusianya bisa banyak, tapi dari kualitas tidak ada apa-apanya. Ini memprihatinkan. Nah, ini pertanyaan kita. Ini jadi pertanyaan. Media itu adalah sebuah tempat. Tempat ini akan menjadi baik apabila yang menempati itu orang-orang baik. Tempat ini akan menjadi rusak kalau orang yang ada di situ orang-orang yang rusak. Pertanyaannya, kita relakah orang-orang itu yang menguasai media? Ini tidak cukup jawaban. Tapi pertanyaannya, sebuah komitmen dalam diri sendiri untuk memulai tidak membuat sesuatu yang mubadir di media, memulai langkah kita dengan menggunakan media dengan bijak. Ketika pulang, pertanyaannya, apa yang saya lakukan dengan handphone saya? Apa yang saya lakukan dengan laptop saya? Apakah saya menggunakan ini untuk hal yang tidak bermanfaat? Apakah saya lakukan ini untuk hal yang membawa manfaat? Itu yang perlu dijawab dalam diri kita masing-masing. Kalau kita bisa jawab, sak, kene iki kur, tidak, gampang. Wis iku gampang. Tapi pertanyaannya tidak cukup kur. Ingat, anda cuma sudah belajar bagaimana mondok di sini sudah tidak sebentar. Orang di luaran itu tidak bisa merasakan seperti ini. Tidak bisa belajar seperti ini. Kalau terus yang belajar seperti ini dengan yang di luar tidak ada bedanya, bahkan lebih parah dengan yang di luar. Satu pertanyaannya, apa gunanya orang tua mondokkan anda di sini semua? Pulang sana, tidur di rumah, tidak usah mondok. Daripada memalukan guru, daripada memalukan orang tua, nanti di akhirat sana ditanya sama malaikat, buat apa mondok kalau terus statusnya cuma galau? Buat apa mondok kalau SMS-nya tidak jelas? Buat apa mondok kalau media hanya untuk memuaskan syahwat? Itu pertanyaannya. Jadi di sini mari sama-sama kita sadari, media ini kalau kita tidak gerak, maka tidak akan pernah kita melihat wajah sejuk Islam, wajah rahmatal alaminya Islam. Yang ada adalah Islam adalah kekerasan, kekejian, kebengisan, dan semua yang jelek tentang Islam, yang merusak akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah akan muncul di internet. Itu yang menjadi refleksi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan materi tentang pemanfaatan media dalam dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dipaparkan secara gamblang, secara jelas, bahkan kita ngeri manakala kita mendengar paparan tadi. Kemudian gambaran Islam begitu buram, begitu kejam, begitu mengerikan di mata dunia. Ini yang tergambar sekarang dari kesimpulan tadi. Sementara manakala kita melihat guru-guru, para asatidz, para pendidik di luar sana memberikan tugas-tugas kepada para anak didiknya, kepada para siswanya, untuk senantiasa memberikan tugas dan mengambil sumber-sumber itu di internet. K13, kurikulum 13 adalah wasilah bagaimana mengenalkan anak kepada internet. Dan apa jadinya manakala yang diambil, yang dikenal, yang di senantiasa dipelajari oleh anak-anak kita adalah paham-paham liberal, paham-paham Syiah, paham-paham Wahabi, karena kita miskin tulisan di internet. Oleh karena itu, mohon mumpung beliau masih ada, apa yang akan kita lakukan kalau sudah sedemikian rupa wajah dunia kita? Bagaimana ke depan? Bagaimana 5 tahun ke depan generasi yang akan datang? Jika seluruh pendidikan, dan mohon maaf, yang ada di pesantren ini tidak lebih dari 5% dari jumlah pelajar di seluruh Indonesia. Tanggung jawab siapakah yang di SMP, yang di SD, yang di SMA, atau di perguruan tinggi, manakala mereka tersesat karena internet? Bukankah mereka umat Nabi Muhammad? Siapakah yang bertanggung jawab? Oleh karena itu, mari kita tanya bersama, mumpung Mas Nufi masih ada, bagaimana kita menyiasati hal ini agar umat Muhammad tetap dalam koridor apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami buka. Yang pertama, 3 penanya dari sayap kanan, dari tengah, dan dari sayap kiri. Ya. Silakan yang mau bertanya dengan mengajukan pertanyaan secara singkat. Kemudian yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan secara tertulis. Barangkali waktunya nanti tidak cukup, silahkan ditulis atau dikonsep dulu sehingga pertanyaannya semakin jelas. Ya. Dari kanan dulu. Oh, dari ustazah ya. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya umur berapa anak kita mulai dikenalkan dengan media internet? Sebaiknya umur berapa anak kita mulai dikenalkan dengan media internet? Sekian dan terima kasih. Umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah yang harus kita lakukan kepada seorang pemula yang baru mengenal teknologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ini bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan pada bulan Desember besok kan ini Syiah kan mau diimplementasikan di Indonesia. Itu bagaimana cara kita agar untuk menghadapinya itu gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari sayap kiri, ya. Padahal sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ini bukan soalan tapi mungkin saranan. Untuk membina satu blogger adalah satu yang gampang untuk menjadi blogger. Namun bagaimana untuk kita membuat blog itu supaya menjadi lebih menarik, lebih senang dilihat orang. Seterusnya mungkin kebanyakan di antara kita pintarnya Facebook, pintarnya WhatsApp. Tapi untuk membina blog mungkin kita kurang ilmu tentang itu. Mungkin Tuan bisa kita mengadakan seminar lagi sekali, yaitu tentang pengajaran bagaimana membuat blog. Tapi khususnya kepada yang anak-anak jamiah. Jadi biar enak gitu. Mungkin kita mendapat mungkin dari kalangan kita setelah mendengar seminar ini kepingin untuk berdakwah, tapi sedangkan kita nggak punya ilmu untuk membuat blog. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah memang tidak ada perhatian dari pihak pemerintah mengenai perkembangan teknologi di Indonesia sehingga begitu banyak berita-berita yang menyimpang di dalamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima dulu ya. Ini misalnya. Ya, kalau kita bicara umur berapa, itu sebenarnya begini. Internet itu ada klaster-klaster umur sebenarnya. Ada batasan umur. Sebenarnya bukan masalah internetnya, cuman apa yang dilihat di internet. Jadi selama dia itu sudah mengenal, tahu tentang teknologi pada umur berapa dia, maka teknologi yang dikenalkan pada si anak ini atau orang ini sesuai dengan kadar umurnya. Jadi kalau misalkan anak ini umurnya di sekitar umur, ya masih umur kecil lah, 5-6 tahun, ada konten-konten internet yang sesuai dengan umurnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat anak SD sekarang itu sudah cari materinya di internet. Nah, cuman yang penting sekarang adalah bagaimana kita memberi filter kepada orang sesuai dengan batasan umur. Jadi kalau kita melihat batasan umur ini penting. Jangan sampai misalkan kalau kita mau tahu Facebook saja, Facebook itu sudah memberi arahan. Ya, yang seringkali orang itu nakal. Contoh, di masyarakat penggunaan Facebook itu dari Facebook sendiri ada batasan umur. Tapi karena dia itu kepengen, akhirnya males umur. Nah, ini tidak benar. Ada kategori, ada sebuah website, saya lupa namanya. Itu memberi rekomendasi. Jadi kalau umur sekian, rekomendasi website apa yang boleh dilihat itu ada semua. Cocok untuk karakter mereka. Ya, jadi dipilih-pilih. Itu kalau kita bicara umur. Kedua, sebagai pemula yang harus dilakukan. Sebagai pemula ketika kita mengenal teknologi, maka yang pertama adalah apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Seringkali orang ini masih butuhnya, contoh ya, ada ibu-ibu rumah tangga, dia cari butuhnya internet untuk cari resep masakan supaya kenangan suaminya kalau masak macam-macam. Ya sudah, fokus di cari masakan saja, perbanyak cari resep. Nah, seringkali orang ini repot kalau sudah kepengin. Di dunia nyata dan di dunia maya itu sama. Orang kalau sudah kepengin nggak bisa dikontrol, ya ini yang jadinya hancur. Kalau sudah kepengen ini di internet, loh saya kok bisa nyari ini juga ada nyari, lupa. Maka itu fokuskan apa yang saya butuhkan terhadap teknologi itu yang membawa manfaat dan berkah bagi saya. Itu yang penting. Jadi manfaat dan berkah itu kata kuncinya. Jangan terus kita itu pakai seenak kita. Kalau kita pakai internet seenak kita, wah, lupa cari apa masakan tadi itu, resep masakan. Bisa-bisa nggak jadi cari resep masakan, buka-buka yang lain. Nah, ini yang nggak benar. Ya, jadi kalau kita menggunakan teknologi itu di situ. Ketiga, wah, lewat media. Jadi kalau ini tanyanya apa yang kita lakukan menghadapi si yang dilegalkan. Kita booming dengan media. Jadi saya masih teringat beberapa waktu yang lalu. Itu kalau kita pernah lihat kasusnya zaman ketua KPK Abraham Samad. yang dulu sempat heboh, saya lupa. Itu yang terjadi apa? Ada dukungan 101 juta Facebooker. Nah, dengan 1 juta Facebooker itu akhirnya apa? Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk intervensi kepada lembaga hukum. Nah, kalau kita kepengen, ya harus ngebom di media juga. Kalau kita kepengen itu tidak, harus kita menggalang persatuan umat Islam buat dukungan di Facebooker, 1 juta dukungan Facebooker untuk menolak Syiah menjadi legal. Nanti ada 1 juta yang melike itu. Kita buat media ini posting habis-habisan di internet dengan kata kunci yang banyak. Kita harus jalan dukungan, sekali lagi tidak bisa jalan sendiri. Ini PR bersama. Kalau media kita gerak, orang itu sekarang lebih takut dengan media. Ini kata kuncinya. Saya pernah ngomong di beberapa praktisi. Waktu saya ngajar di kampus, di UPN, saya bilang, saya itu kalau mau gak senang sama kampus saya, UPN, gitu ya. Saya gak mau pakai cara konvensional, bakari semangat mahasiswa, terus buat demonstrasi, buat apa, sudah capek, nanti pasti ketangkep, gak enak, gitu. Cara saya gampang, saya buat blog, mungkin 50 blog gitu, terus habis itu kata kunci yang orang cari UPN itu mesti muncul, terus habis itu saya tulis semua postingan itu tentang UPN yang jelek semua, dan itu saya kerjakan di kamar dengan tim ya paling 5-6 orang gitu, terus saya optimize sambil duduk-duduk orang baca UPN hancur, bentar aja UPN hancur gak perlu demo. Itu kalau saya mau jelek. Kenapa? Orang lebih percaya media. Itu sekarang begitu. Jadi kenapa sampai sekarang si A itu kok dapat dukungan? Ya karena kita bisa lihat tadi. Apa? Ini bisa dinyalakan lagi slide-nya. Kita lihat di materi tadi. Kata kunci kerusuhan si A sampai sekarang yang muncul gambar rumah terbakar. Loh saya sebagai orang katakan saya tinggal di Surabaya. Saya tidak mau ngapain saya jauh-jauh ke Sampang untuk klarifikasi. Saya percaya media sebagai orang awam. Kalau kita lihat, coba yang tadi. Coba yang ke bawah, yang slide yang di bawah. Terus, yang kata kunci si A tadi. Nah, 2012 sampai sekarang, kalau kita buka ini, tetap sama kerusuhan Sampang. Kata kunci kerusuhan Sampang sampai dengan detik ini, gambar ini muncul. Artinya apa? Orang akan selalu menganggap orang awam yang dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu bagaimana si A itu seperti apa, akan melihat bahwa si A itu orang yang terdolimi. Lah, jumlah prosentase masyarakat kita yang mempunyai paham bahwa orang Syiah yang terzalim itu berapa banyak dengan orang yang menganggap lain. Ini PR-nya. Nah, kalau kita mau ke Syiah sementara orang Indonesia banyak yang support, ya sulit. Media itu bermain seperti ini. Kalau orang si A suruh debat sama orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah sudah tidak berani, pasti kalah sudah. Dijamin kalah. Tetapi yang dia pinter, tidak perlu debat untuk membuat dukungan. Tapi yang ada membuat image bahwa mereka orang yang benar. Dengan melihatkan fakta kondisi-kondisi media seperti ini. rumah dibakar. Nah, kalau orang lihat rumah dibakar, itu orang awam melihat pasti yang dibakar itu orang yang dizalimi. Tidak peduli itu si ah atau siapa, pokoknya lihat rumah dibakar begitu, ya rumah yang dibakar itu orang terzalimi. Dan itu yang sekarang dilakukan si ah. Si ah sudah menjauhi dunia perdebatan. Beda kayak orang Wahabi sih masih ada sedikit-sedikit lah berani debat. Tapi kalau orang si ah sudah jauh debat, karena sudah jelas bengkoknya. Yang dia lakukan apa? Dia ambil celah lain, menguasai media. Bagaimana caranya media jadi simpati? Bagaimana? Oh ini. Jadi kalau kepengen bagaimana tadi gerakannya, ya harus masih bergabung. Buat satu juta dukungan Facebooker menolak si ah. Wah, keren. Semua yang punya blog, semua siapapun posting semua. Bahaya si ah di Indonesia, posting semua. Sekarang satu pondok, katakanlah yang sudah boleh internet, katakanlah misalnya tim ustazahnya atau pondok putra tim asatidzna para ustaz. Sudah katakanlah ustazah ada 50 orang, ada 100. Satu pondok 100 orang, pondok lain ada 100, pondok kali 100 ada 10.000 posting. Dan kalau sudah begitu, mulai berimbang media di online. Ini kuncinya cuma di itu, media. Jadi mereka nyerang di media, kita nyerangnya di media. Salahnya kita, mereka nyerang di media, kita nyerang fisik. Termakan emosi, ya tambah hancur. Media yang dibalas media. Itu yang paling penting. Pertanyaan keempat, blog yang ideal dan eksis, itu adalah pertama blog yang sering update. Pertama. Jangan bisa buat blog terus habis itu satu bulan tidak diisi. Blognya ditulisi. Jadi kalau misalkan baru boleh akses internet pulang, ya sudah di pondok, punya ballpoint, punya kertas, nanti habis ngaji apa, tulis kesimpulannya. Semua ditulis. Mau berapa puluh judul, ditulis semua. Nah itu baru. Jangan begitu pulang, habis gitu pelampiasannya, online-nya buat galau, online-nya buat SMS gak jelas. Ya ini PR-nya begini. Buat blog, artikel coba kalau nanti dari liburan satu ke liburan yang lain, ada berapa banyak waktu yang bisa di-save, yang bisa diambil. Nah kalau di sini misalkan tim ustazah buat bisa pakai internet, ya begitu ada kajian kesimpulannya apa lempar di blog sehingga apa orang bisa baca kajian-kajian dipublikasi daripada Facebooknya untuk status galau nggak jelas yang nggak ada beda antara santri dan bukan santri ya dibuat update status saya sudah update ini postingan begini saya berikan status ini lebih baik. Jadi itu. Dan yang kelima, bangsa kita sebenarnya dengan penguasaan teknologi ini ada program namanya internet sehat dan aman. Ada namanya Nawala yang sudah memfilter situs-situs jelek. Cuman saya sering kali diskusi. Orang yang namanya maling itu lebih pintar dari polisi. Mau difilter bagaimana? Maling itu lebih pintar. Maka itu apa? Dari pesantren harus mulai menelurkan gerakan yang baru. Kalau pemerintah punya gerakan internet sehat dan aman, maka pesantren harus punya gerakan internet takwa. Bagaimana orang menggunakan internet ini jadi tambah takwa. Orang sehat belum tentu takwa. Tapi kalau orang takwa insya Allah sehat. Nah itu logikanya begitu. Dan dimulai dari yang ada di sini semua. pulang boleh pegang handphone, boleh apapun yang tidak ada kontrol, dimulai. Walaupun tidak ada kontrol, kirimlah tausiah, kirimlah status-status yang hikmah, yang membuat orang ini jadi teduh, yang membuat orang ini jadi tercerahkan. Ba'da subuh di list nomor handphone kanca sapa wae. Terus mari ngono, kirimlah kalimat hikmah ba'da subuh, kirim ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, isya, sehingga walaupun pulang ke rumah itu sudah pegang HP-nya masing-masing, tetapi ada pengendalian di dalam diri menggunakan gadgetnya masing-masing untuk hal yang maslahat. Jangan sampai santri dan bukan santri tidak ada bedanya. Ini yang sering kali saya prihatin. Saya tuh makanya lebih sering Facebook itu. Saya punya di satu grup di Facebook namanya Komunitas Santri Informatika. Jadi Komunitas Santri Informatika itu banyak kali santri yang masuk ke sana. Itu sengaja, kalau ada santri yang masuk ke situ, saya mesti add secara pribadi juga, jadi pertemanan saya. Soalnya apa? Saya kepengen tahu, santri itu kalau online pakai Facebook yang dia lakukan apa? Sengaja. Dan banyak dari santri itu yang saya juga kenal dengan gurunya, yang gurunya juga punya Facebook dan teman saya. Di Facebook tak bandingkan. Kalau gurunya mereka, para gurunya itu, kalau pakai Facebook, tidak ada galau tausiah, nanti membahas masalah sebuah hadis, firman Allah, nanti kalimat hikmah para ulama. Itu hari-harinya di Facebook isinya begitu. Tetapi santrinya itu isinya kalau tidak jelas, tidak marem katanya. Kalau tidak galau, tidak serak. Nah ya kan beda ini gurunya sama muridnya. Muridnya galau, gurunya membuat orang yang galau jadi tidak galau. Nah ya beda. Kalau tidak ngisi-ngisi ini guru nih. Nah itu. Maka itu jangan sampai sekali lagi belajarnya di sini yang sekian tahun itu hilang gara-gara hanya memuaskan diri sehingga kelewat batas ketika di rumah bebas macam-macam. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak ingin gambaran Islam seperti yang ada di media tadi tidak rusak seperti itu, maka harus kita mulai bagaimana media itu kita kuasai. Diawali dengan penguasaan terhadap diri sendiri supaya tidak kelewat batas. Jadi itu jawabannya. Mau dibuka pertanyaannya lagi? Sebelum termin pertanyaan yang kedua dibuka, akan ada tausiah dari beliau Al-Mukarramul Mukarram dan sekaligus sambutan dari rektor tercinta kita, idola kita, Al-Habib Segaf bin Hasan Baharu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Pak Novianto, semoga Allah tambah beri kesehatan kepada beliau, ditambah semangatnya untuk berdakwah di jalannya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa jadikan sebagai media dakwah kita ke depan. Jadi sengaja beliau ini orang sibuk, bukan orang pengangguran, bukan orang yang banyak buang-buang waktu seperti kalian. Tapi Ustaz minta kepada beliau secara khusus untuk supaya memberikan materi dan pencerahan serta penerangan seputar media yang tersebar sekarang ini yang bisa kita gunakan untuk dakwah kita ke depan. Karena Ustaz yakin kalian mempunyai kemampuan untuk itu. Dan Ustaz yakin dimulai dengan kalian, Ustaz bisa melecut para anak-anak mahasiswa di Putra sana. Kenapa? Kalian anaknya Ustaz, mereka anaknya Bibzen. Jadi makanya Ustaz bilang, Pak Novianto waktu itu bicara sama Ustaz, loh kenapa gak dimulai di Putra? Ustaz bilang gak, kita mulai di Putri. Nah kenapa? Karena beberapa pekerjaan yang memang bidang kita di dalam dakwah itu pernah kita serahkan kepada anak mahasiswa di Putra, tapi gak jalan. Tapi begitu kita serahkan kepada ini tim, mereka ini yang menjalankan dakwah kita, alhamdulillah jalan terus. Nah, cuma sekarang, oleh karena itu, insya Allah setelah program yang akan kita laksanakan ini, ada program berikutnya yang beruntun, yang siap untuk Pak Novianto untuk membantu kita di dalam program tersebut, yaitu kita pilih beberapa orang dari kalian untuk diberikan semacam persentase dan pelatihan untuk bagaimana caranya supaya apa yang tadi dibawa oleh beliau dari materi-materi yang sangat luar biasa itu, yang sangat mahal harga dan nilainya, apa yang diucapkan oleh beliau ini benar-benar kita bisa terapkan. Kadang-kadang Ustaz lihat kalian ini kayaknya ngerti, makanya Ustaz bilang ngerti itu ada dua, ada ngertinya orang desa, ada ngerti orang kota. Jangan ngerti gini-gini tapi gak ngerti, itu orang desa itu namanya. Ustaz gak mau anak Ustaz semacam itu. Oleh karenanya Ustaz bilang bahwasanya mereka ini, yang perempuan ini adalah WWSD CPR. Jadi mungkin Pak Novianto belum tahu apa maksud WWSD CPR, jadi saya jelaskan bahwasanya itu adalah singkatan daripada wanita-wanita salihah dalwah calon pendamping Rasulullah. Jadi alhamdulillah Ustaz, mereka ini setiap minggu melaksanakan mujahadah. Jadi kami didik mereka seperti didikan para aslaf. Dan mulai semalam, alhamdulillah mereka melaksanakan mujahadah. Semua perilaku Nabi yang berkaitan dengan keseharian mereka akan laksanakan. Sehingga mulai semalam mereka tidak tidur kecuali mereka baca doanya Nabi. Bangun langsung baca doanya Nabi. Keluar kamar baca doa Nabi. Masuk kamar baca doa Nabi. Mau melaksanakan wudu semua baca doa Nabi. Karena mereka mempunyai keinginan, kalau para wali itu jumlahnya 124.000, silahkan 120.000 berada di mana-mana, tapi 4.000 berada di sini. Oleh karena itu, maka kami sengaja mempersiapkan 2.000 orang ini untuk setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka menjadi seorang bintang di tempatnya masing-masing. Bintang yang berkejora, bintang yang dibanggakan oleh keluarga, tapi lebih daripada itu bintang yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu gaptek, enggak ngerti teknologi. Kita enggak mau dikatakan orang desa, walaupun saya orang Aceh, tapi saya tidak mau dikatakan orang desa. Saya orang yang ngerti teknologi. Saya orang yang ngerti blogger-blogger itu gimana. Jangan sampai enggak paham, diam iya gitu. Masa jadi bingung juga tadi waktu Pak Novianto menjelaskan tentang posting ini dan sebagainya, kok kayaknya bingung gitu. Tanyakan posting itu apa, tanyakan blogger itu gimana, caranya buatnya dan sebagainya gimana, itu nanti tanyakan. Nah ini kesempatan buat kalian. Nah, tahunya mereka Facebookan cari teman, kalau sudah paling banyak luar biasa, saya punya teman sudah banyak. Nah itu saja bisanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka insya Allah ke depan ini lebih mumpuni lagi, lebih bisa mewarnai lagi dari dakwah kita, karena masing-masing dari mereka Ustaz Ana siapkan. Pertama kali akan menjadi istri yang beda daripada istri yang lainnya. Saya siapkan. Jadi masing-masing daripada mereka, kita akan persiapkan untuk memberikan contoh paling tidak pada keluarga dan masyarakatnya begini loh. Menjadi istri seperti ini. Jadi insya Allah yang dapat mereka insya Allah beruntung sekali ada. Kalau di Panopianto sudah punya, sudah dapat, sudah nggak cukup, cukup satu saja. Tapi kali ada saudaranya atau mahasiswa di OPN sana, silahkan. Jadi apa, kita siap menampung di sini. Jadi itu saja yang saya harapkan dan saya amat-amat berharap dan berangan-angan dari Pak Novianto. Semoga dakwah kita ke depan yang bersumber daripada website Ustadz nanti, dari situ nanti kita kembangkan. Saya bilang kepada mereka, setiap minggu anak mahasiswi harus posting di tempat kita. Nah, kemudian mereka kami ajarkan untuk supaya bisa menulis. Itulah kekurangan kita. Saya katakan bahwasanya kemarin kita bikin penelitian dengan Gramedia. Di Gramedia itu buku-buku yang bernuansa Islam itu berjumlah sekitar 14%. Yang berasal daripada NU hanya 4%, selebihnya Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena kita ini terlalu lemah, kita terlalu malas, kita terlalu terbelenggu dengan formalitas-formalitas yang ada sehingga kita tidak mau bergerak sendiri. Oleh karena kita harus beda dengan yang lain dengan berpacu kepada firman Allah yang berbunyi la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina alladzina ya'lamuna min dalwa, beda dengan alladzina ya'lamuna fi ghairi dalwa. Insyaallah itulah yang saya harapkan, itulah yang saya tangankan, dan semoga nanti yang dilatih oleh Pak Novianto juga bisa mengembangkan dakwah kita sehingga dakwah kita bukan hanya meng-Indonesia tapi mendunia semuanya insyaallah. Jadi kami ucapkan terima kasih yang banyak dan yang sedalam-dalamnya kepada Pak Novianto. Semoga berkat ketulusan dan keikhlasan beliau, kita sama-sama doakan semoga beliau dicintai oleh Jati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga beliau itu arahannya dan juga keterangannya serta sepak terjangnya dalam media ini benar-benar mendapatkan dan dapat memantik rahmat Allah serta keberkahannya bagi beliau sekeluarga dan untuk kaum muslimin seluruhnya secara umum. Itulah apa yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan, tausiah, saran, kata-kata mutiara hikmah yang sangat dalam, yang insya Allah tidak akan pernah padam di hati kita dan selalu menyemangati kita dimanapun kita berada. Kemudian kita buka 3 penanya lagi dari yang terakhir. Yang pertama dari sisi kanan, yang kedua dari belakang tengah, kemudian yang ketiga dari sisi kiri. Yang mau bertanya, tafadhol. Kemudian maju mendekati mic. Dari kanan. Dari sisi kanan. Ada? Baik. Yang ya belakang berdiri. Langsung berdiri. Oh, yang grafik ya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi seseorang yang sudah kecanduan melihat sesuatu yang tidak baik di internet? Syukran. Pertanyaan ekstrim. Yang kedua dari belakangnya, ya silakan satu orang saja diwakili. Kalau dititipkan kalau ada pertanyaan. Mic-nya di ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya orang awam mengetahui website-nya orang Aswaja? Ya. Sudah? sekian. Ya, terima kasih. Kemudian dari sebelah kiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana mengatasi rasa takut atau khawatir tidak dapat membentengi diri dari perkembangan teknologi? Karena saat ini pastinya banyak santri yang pengen untuk terjun berdakwah, tapi juga kita masih muda, kita juga takut terbawa arus teknologi yang sekarang perkembangannya sangat pesat. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi rasa khawatir? Terus kan kebanyakan media itu didalangi, di belakangnya itu mesti ada orang-orang kafir di dalamnya. Kan kayak TV, koran, pasti kan mereka memesan beritanya mereka sendiri. Nah, itu bagaimana kita bisa bertahan dengan apa namanya berita apa yang kita dakwahkan, sedangkan mereka sendiri punya cara untuk ini apa namanya memutarbalikkan fakta. Iya, terima kasih sudah bisa ditangkap. Assalamualaikum. Kemudian satu lagi yang agak sini, ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kan pada saat masyarakat itu mengetikkan kata kunci misalnya di Google, itu kan yang banyak terlihat itu kan media-media ternama seperti Liputan 6, Metro, Kompas. Bagaimana caranya pada saat masyarakat itu menekan kata kuncinya itu postingan kita yang terbaca atau ada di daftar utama? Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk para penanya. Luar biasa pertanyaannya. Kemudian langsung akan dijawab oleh Ustaz Novi. Ya. Tambah malu, tambah nusuk pertanyaannya ya. Cara mengatasi hal yang tidak baik di internet. Jadi begini. Internet itu seperti saya katakan tadi, ibarat sebuah tempat. Ibarat sebuah tempat yang siapapun boleh masuk ke sana. Bebas, sebebas-bebas. Itu dasar awal internet diciptakan. Nah, karena internet itu bebas, maka kalau untuk menjawab bagaimana cara mengatasi hal yang tidak baik, maka kita harus membanjiri dengan hal-hal yang baik. Ini sehingga apa? Ibarat kalau kita air di dalam gelas air yang kotor, supaya airnya ini bersih, ya dimasuki aja air bersih terus, nanti air yang kotor biar keluar sendiri. Contoh seperti sekarang, kalau dilihat di sebuah statistik, orang Indonesia ini paling banyak cari di internet tentang pornografi. Itu mau diakui maupun tidak, kenyataan. Karena apa? Yang muncul ya gambar porno. Tapi coba kalau kita posting, seluruh santri se-Indonesia posting kata kunci porno itu dimasukkan, tetapi ketika orang cari pornografi, buka websitenya santri yang ada pornografi sesuai dengan hukum Islam. Jadi yang ada itu tidak ketemu sama sekali tentang gambar porno. Yang terjadi adalah bagaimana orang tetap nyarinya, tapi tidak ketemu barangnya. Itu yang penting. Contoh sekarang, kalau kita buka di Google, orang itu kan kalau buka sampai halaman kelima sudah males lah. Lah padahal kalau satu halaman itu mungkin ada 10, kalau kali 5 kan cuma 50. Lah sekarang kalau ada 1000 orang nulis tentang porno tapi dikaitkan dengan hukum Islam, artinya sudah ada 1000 web, 1000 blog yang menulis porno dikaitkan dengan hukum Islam. Mungkin gambar pornografi itu tetap ada, tapi nanti di halaman ke-50 sana. Sopo sing arep buka? Itu teknik yang harus kita kerjakan. Jadi saya termasuk kurang sependapat dengan katanya pemerintah. Kita itu harus menghapus itu pun tidak iso. Hukum alam di dunia nyata aja, walaupun prostitusi ini dihapus, di sana buka lagi, di sana buka lagi. Apa? Ini duduk surga, duduk neraka kok. Itu selalu berimbang. Yang ada apa? Bagaimana kita mensiasati? Sekarang kalau prostitusinya ada tapi nggak bisa dibuka karena halaman kesekian, ya kan lama-lama orang malas-malas sendiri kan. Nah ini yang harus kita kerjakan, PR berat kita itu. Bagaimana orang cari porno itu yang tahu buka adalah hukum Islam. Kajian-kajian tentang pornografi itu ditinjau dari hadis, dari Quran, pendapat-pendapat ulama, membanjiri di media online. Ini semua kata kunci itu yang muncul kita semua. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Supaya muncul begitu, ada dalam internet itu teknik yang namanya search engine optimization. Singkatannya SEO. SEO ini tidak cuma diomongkan, harus praktek. Jadi bagaimana memunculkan website yang kita buat itu bisa ada di halaman-halaman depan ketika kita nyari kata kunci itu. Nah nanti kalau memang seperti tadi Awil sudah tadi ada tim, nah insya Allah kita akan ajarkan timnya itu gitu. Jadi supaya tidak buat web saja tapi terus tidak ada yang lihat, ya percuma. Nah itu, dan itu sudah dimainkan strategi itu orang-orang di luar kita. Jadi banjiri. Lah banjiri diawali dengan apa? Keinginan kita dulu, membiasakan dulu. Bagaimana mungkin kita mau membanjiri sementara kebiasaan kita itu ketika masuk di dunia maya kita tidak melakukan dakwah apapun. Ini dampaknya paralel. Kalau kita sudah terbiasa, kita punya akun Facebook yang pikiran kita adalah memenuhi Facebook kita dengan status-status tausiah, status-status kalam-kalam ulama, firman Allah, hadis, penuh dengan itu semua, sudah terbiasa. Nanti akhirnya ketika kita punya blog, buat sebuah artikel, sudah hitungannya nanti ke situ. Tinggal belajar bagaimana caranya supaya website atau blog kita bertengger di depan. Bagaimana mungkin kita akan bisa membuat kalau kita tidak biasa? Nah ini. Jadi kita harus mengubah kebiasaan kita dulu. Ini yang penting. Nah kalau kita bicara orang awam tahu website apa aja, lah inilah kelemahan orang awam. Sehingga dia bukan hukum alam. Orang awam itu tidak tahu. Ini si A, ini Wahabi, ini Aspaja. Yang tahu ada Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allah, lafaz Muhammad, Islam. Dan ini terjadi, ada satu kisah, saya punya teman orang Madura. HP-nya Android, terus pada saat itu saya buka Android-nya, ada sebuah aplikasi tanya jawab Islami, dia download dari Play Store Android. Tanya jawab ini dia baca bolak-balik. Terus saya baca. Nah, biasa orang kalau Wahabi itu pasti kata kunci bid'ah itu pasti ada. Dan terus saya cari di situ dengan kata kunci bid'ah dan benar ternyata itu buatan orang Wahabi. Dalil-dalilnya dari Albani semua sudah pasti Wahabi itu sudah. Terus tak tanya. Kamu ini anu dah, Maduro swasta orang. Nek wong mau Maduro itu ya takoni agamane lah, agama NU dah. Nek kon iki Maduro swasta. Swasta ya apa? Lah kon iki jarene agamane NU tapi kok Wahabi lho. Ngawur ae, mana-mana ya? Aku ki malu kiai, aku ya ngerti selawat tapi contoh aneh lho. HP-mu iki lho. apa tanya jawab sing gawe wong Wahabi. Kaget ya. Jadi karena dia agamanya melok tok. Apa jari kiai? Nah disinilah kita melihat bahwa karakter orang awam ini gak ngerti apa-apa. Maka kalau gak ngerti apa-apa, ya sing nemu iku sing bakal gari atur. Maka itu ya harus dibanjiri sebanyak-banyaknya. Orang yang pintar bagaimana membuat aplikasi lewat Android, banyak-banyak buat aplikasi, buat bagaimana kitab-kitab itu didigitalkan, bisa diinstal lewat Android, supaya kitab-kitab yang sudah direkayasa mereka tidak kita download. Mereka itu kalau rekayasa kitab terus membuat kitabnya itu diinstal, nggak tanggung-tanggung. Bagus aplikasinya. Karena mereka nyetain di media, lah ini kita harus jangan mau kalah. Semakin banyak kita eksis, maka semakin banyak kita menggait orang-orang awam itu untuk tetap dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Paling gampangnya apa? Kita menguasai kata kunci-kata kunci. Orang cari tahlil itu bagaimana harus buka website kita. Orang tanya hukum baca rotib, baca sholawat itu harus masuk website kita. Itu yang penting. Jangan sampai ke websitenya mereka. Nah ini PR besar yang mesti kita lakukan. Nomor 8. Bagaimana rasa takut terhadap teknologi? Kalau kita melihat teknologi, itu ibarat pisau bermata dua. Maka itu sebenarnya apa yang Anda pelajari di pondok pesantren, inilah bekal filter Anda. Inilah bekal Anda untuk menghadapi kelak ketika sudah dalam masyarakat, interaksi di masyarakat, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ini yang penting. Kalau benar-benar takut, ya sudah, putuskan untuk uzlah sekalian. Jauh dari urusan dunia sudah membangun rumah di pucuk gunung sana. Loh iya, itu solusi. Bagaimana sekarang? Anda ketika bertemu di masyarakat, Anda akan ketemu dengan banyak orang. Sentuhan apapun sudah ada. Maka itu belajar di sini, itulah gunanya filter. Maka ini saya katakan di awal tadi, di pondok tidak boleh pegang HP, di rumah boleh pegang HP. Yang bedakan antara pegang HP di rumah itu jadi HP yang maslahat atau bawa mudorot, ya karena antum ini sudah ada di pondok. Karena Anda ini sudah ngaji. Itu bedanya. Sehingga pegang handphonenya orang awam dengan Anda berbeda. Kalau orang awam pegang handphone itu galau wajar, lah kalau Anda sudah ngaji, pegang handphone terus ngerumpi, galau, Facebook galau, ya tidak wajar. Jadi harus ada pembeda. Dan kita sudah paham bahwa yang namanya teknologi ini sudah kehidupan manusia. Membedakan yang mana ini kaidah jelek, ya kita tinggalkan. Itu sudah harus. Kalau gak berani, masih takut jadi tadi. Udah, pilihannya cuma uzlah aja sudah. Jauh dari dunia sudah. Ya apa teknologi bagian dari dunia? Kehidupan dunia sekarang. Nah jadi itu. Jadi, sekali lagi kata kuncinya, harus ada pembeda antara santri dan bukan santri. Karena Anda belajar di sinilah, itulah yang membuat berbeda ketika Anda mengakses internet, ketika Anda memegang handphone masing-masing ada di rumah sana dengan orang yang belum pernah belajar agama. Dan tunjukkan itu bahwa itu benar-benar ada. Lah nek santri mega santri terus padha ae, gaya apa mondo? Banggakan para guru, banggakan orang tua dengan menunjukkan perbedaan bahwa Anda ada manfaatnya, mondok sekian tahun di pondok ini. Perubahan sikap, perubahan mental, dan perubahan perilaku. Kalau tadi harus sekap, ya istri di sini pasti ada beda. Ya tunjukkan itu. Itu begitu. Jadi kita dengan teknologi mentalnya, bicara mental itu. Tanpa mental itu sulit. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, mungkin bisa dicatat lagi. Nanti kapan-kapan insyaallah ada waktu kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain, mungkin lebih intensif lagi, supaya benar-benar kita dapat mendukung untuk optimalnya dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah menggunakan media online ini. Jangan sampai kita ketinggalan, atau jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di luar Ahlussunnah Wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dan penyampaian materi seminar pemanfaatan media teknologi informatika dalam dakwah Islamiyah Ahlussunnah Wal Jamaah yang telah banyak dipaparkan tadi. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan saya yakin berkat bimbingan yang terus-menerus, yang dengan penuh rasa kasih sayang dari idola kita Habib Segab bin Hasan Baharun, WW, SD, CPS, internet yang kita hadapi sekarang, walaupun mungkin misi pertamanya netral ataupun negatif pun, tidak akan bisa membendung gerakan teman-teman WW, SD, CPR. Internet yang akan datang berubah warnanya menjadi internet yang Islami insyaallah. Dan akhirnya mudah-mudahan pertemuan kali ini akan memberikan berkah yang banyak, khususnya bagi umat Islam dan umat manusia sedunia, dengan ditutup dengan doa oleh Fadilatul Habib Ustaz Segab bin Hasan Baharun. Kepada beliau kami persilakan. Kita baca salawat busra sebelas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Tubashirna biha wa ahlana waladana wa jami'a masyakina mu'alimina wa talabatana talibatina min yamina hadha ila yamil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana waladana wa jami'a masyakina mu'alimina wa talabatana talibatina min yamina hadha ila yamil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana waladana wa jami'a masyakina mu'alimina wa talabatan talibat yang menyambung hadza ila al akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana wa aladana jami'a masyakina wa malimina. Talabatan talibat yang menyambung hadza ila al akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana wa aladana jami'a masyakina wa malimina. Talabatan talibat yang menyambung hadza ila al akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana wa aladana jami'a masyakina wa malimina. Salimna wa sallimna lil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana wa aladana jami'a masyakina wa malimina. Talabatan talibat yang minna min hadza ila al akhirah. Shalli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashirna biha wa ahlana wa aladana jami'a masyakina wa malimina. talabatan wa talibat yang minna minna hadzal yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyid al-bushra salatan tubashshiru nabiha wa inna wala taraja ma syekhina muallimina talabatan wa talibat yang minna minna hadzal yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyid al-bushra salatan tubashshiru nabiha wa inna wala taraja ma syekhina muallimina talabatan wa talibat yang minna minna hadzal yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salatu min al-khairi kulli ajilihi wa ajilih ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa na'udhuka min al-shadi kulli ajilihi wa ajilih ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Allahumma salatu Allahumma salatu al-jannata maqarrab ilayha min qawlin wa amal wa na'udhuka min al-nari maqarrab ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian pemberian cenderamata dari Habib Sigap bin Hasan Baharun kepada Bapak dari BEM Institut Agama Islam Darul Ulum Dakwah yang BEM. Dari BEM Qotrun Nada. Mudah-mudahan nanti walaupun WWSD JPR ini berada di dalam pondok, di dalam rumah, tapi karena aktif berdakwah di bidang internet, tak tahunya mendapat Maqamul A'la dan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan pengikutnya karena berdakwah melalui internet. Kemudian akan diserahkan secara simbolis hadiah dari Al-Habib Sigap bin Hasan Baharun dari BEM Qotrun Nada. Alhamdulillah.